Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada bait yang ke-75 dan kita berhenti pada kisah menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anha. Dan yang bertindak sebagai wali sekaligus juga penyedia mahar serta semua kebutuhan pesta pernikahan tersebut adalah Najasyi, sang negus dari Raja Habasyah ketika itu. Tayyib. Insyaallah taala di pertemuan petang hari ini kita akan melanjutkan bait yang berikutnya yang ke-76. Spesial akan membahas tentang kisah yang berkaitan dengan orang Yahudi. Kata beliau rahimahullahu taala, wa summa fi syatin biha hadiyah thumma astafa safiyatan safiyah. Wa summa fi syatin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diracun fi syatin biha hadiyah, pada daging kambing yang diberikan sebagai hadiah. Thumma kemudian istofa sofiyatan sofiyah, beliau memilih Sofiyah sebagai pendamping hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral farahimani wa rahimakumullah, di dalam bait yang ke-76 ini beliau akan membahas tentang dua kejadian yang terjadi di tahun ke-7 Hijriyah. Peristiwa yang pertama adalah tentang daging kambing panggang yang telah diberikan racun lalu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Ma'asyiral kharahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita masih berada di seputaran kejadian-kejadian tahun ke-7 yang berkaitan dengan penaklukan benteng-benteng Khaybar. Tayib. Maka ma'asyiral kharahimani wa rahimakumullah, al-yahud huwal yahud. Yang namanya Yahudi, ya merekalah itu Yahudi. Ashabu mu'amarah wal fitnah. Kaum yang sedari dulu suka membuat kekacauan, suka membuat fitnah. Mereka, kata para ulama, sebetulnya sejatinya bukan ahlu harb. Yahudi itu bukan orang-orang yang pandai berperang. Makanya mereka akan menghindari perang. Kenapa? Kalau terjadi peperangan, sudah pasti Yahudi itu kalah. Sudah pasti mereka akan kalah, karena mereka bukan ahlu harb. Tapi mereka masuk dari sisi yang lain. Mereka itu ashabu mu'amarah wa ashabu fitnah atau ashabu dasasah. Mereka adalah orang-orang yang pandai membuat keributan, orang-orang yang pandai membuat kekacauan, dan mereka orang-orang yang pandai dengan apa namanya urusan-urusan intelijen. Nah, sampai sekarang pun kita saksikan seperti itu. Seperti itulah Yahudi. Kalau dihadapi langsung berperang, tidak akan menang mereka. Makanya mereka lebih memilih jalan-jalan yang seperti itu tadi, tayyib. Termasuk di sini kisah yang akan kita bahas berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat yang menyebutkan di sini, insyaallah akan kita bawakan dua riwayat yang sama. Yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahih beliau bab al-jizyah nomor hadis 3169, demikian juga hadis 5777. Dan juga riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnad beliau jilid yang kedua nomor hadis 451. Semua dari jalan Laith bin Sa'ad, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tayib. Kita dengarkan kisah dari Abu Hurairah. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Lamma futihat Khaybar, uhdiyat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam syatun fiha summun." Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dengan terbukanya benteng-benteng Khaybar. Sudah kita lalui kemarin. Khaybar itu banyak benteng-benteng kecil dan satu benteng besar. Semuanya ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu benteng takluk, satu lagi. Setelah selesai semua benteng-benteng kecil baru menuju benteng utama. Itu pun juga kemudian ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin. Nah, kata Abu Hurairah, ketika Allah telah memberikan kemenangan dengan ditaklukkannya benteng-benteng Khaybar itu, uhdiyat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam syatun fiha sum. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah oleh orang Yahudi dengan daging kambing. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa itu adalah syatun musliyah. Musliyah maksudnya adalah masywiyah, daging kambing panggang. Dan mereka tahu bagian mana yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kambing panggang itu. Nah, disitulah mereka membubuhkan racun. Tapi sebelum itu kita lanjutkan terlebih dahulu kisahnya Abu Hurairah. Nabi SAW kemudian tahu bahwa di dalam daging itu ada racun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW beliau bersabda, ijma'uli man kana hahuna minal yahud. Kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di daerah ini. Kumpulkan semuanya. Ini dalam riwayat Ahmad. Kalau dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dengan dua. Ijma'uli hahuna min hahuna minal yahud. Dari sana sampai sana semua bangsa Yahudi yang ada di daerah ini kumpulkan semua ke sini. Maka dikumpulkanlah mereka, didatangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah hadir semuanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni sa'ilukum an syai'in fa hal antum shodiqiyan?" Dengarkan. Aku ingin bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian mau berkata jujur untukku? Baik. Faqala, mereka kemudian mengatakan, na'am ya Abul Qasim. Iya, wahai Abul Qasim. Tidak mau menyebut Rasulullah. Padahal sudah ditaklukkan ini. Sudah banyak tawanan-tawanannya. Dipanggil, ditanya seperti itu, masih tidak mau. Ya Rasulullah, tidak mau. Na'am ya Abul Qasim. Iya, wahai Abul Qasim. Akan kami jawab dengan jujur. Taib. Lantas Nabi SAW bertanya, pertanyaan pertama, sebelum ke intinya. Man abukum? Siapa ayah kalian? Dari keturunan mana kalian itu? Kepada orang-orang Yahudi Khaybar. Mereka mengatakan, abuna fulan wa fulan. Ayah kami adalah fulan bin fulan. Kami dari keturunan fulan bin fulan. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, kadzabtum, dusta kalian. Kalian bukan keturunan dari si fulan itu. Hanya tidak disebutkan dalam semua riwayat. Siapa namanya ini tidak disebutkan. Intinya mereka menyebutkan bahwa Yahudi Khaybar berasal dari keturunan fulan. Tapi didustakan oleh Nabi SAW. Dusta kalian. Kalian bukan keturunan dia. Kalian adalah keturunan dari fulan bin fulan. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Baik. Baru mereka tersenyum semuanya. Sodaqta wa barorta. Engkau benar. Baik. Dan engkau tepat wahai Abul Qasim. Kami ini memang bukan keturunan orang yang pertama tadi. Kami keturunan orang yang kedua. Ini indikasi yang pertama, Yahudi berdusta berarti. Padahal tadi diminta untuk jujur. Taib. Yang kedua, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal antum shodiqiyya an syai'in in sa'altukum an. Saya akan bertanya kembali kepada kalian. Kalau aku bertanya tentang sesuatu kepada kalian, maukah kalian menjawabnya dengan jujur untukku? Qalu na'am ya Abul Qasim. Mereka menjawab lagi, iya wahai Abul Qasim, kami akan menjawab jujur. Taib. Wa in kadzabnaka 'arafta kadzbuna. Kalau seandainya kami berdusta nanti, pertanyaan yang kedua, kamu juga akan tahu bahwa kami berdusta sebagaimana pertanyaan yang pertama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahlun nar? Lalu pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab oleh kalian, siapa itu penduduk neraka? Qalu, mereka mengatakan, nakunu fiha yasiran thumma takhallafuna fiha. Jawabannya Yahudi cerdas nih. Namanya ashabu mu'amarah, orang yang suka bersilat lidah, suka buat kekacauan. Jawaban pada pertanyaan Nabi tadi, siapa penduduk neraka? Lihat jawabannya mereka, saking cerdasnya. Nakunu fiha yasiran. Dahulu memang kami pernah berada di neraka sebentar. Tapi kalian kaum muslimin yang menggantikan kami nanti. Jawabannya seperti ini. Maksudnya apa? kami tidak akan lagi masuk ke dalam neraka. Kalian kaum muslimin semuanya akan masuk ke dalam neraka. Taib. Kata Nabi SAW, wallahi la nakhlufukum fiha abadan. Demi Allah, kami tidak akan pernah menjadi ganti untuk kalian di dalam neraka. Kalau kalian menjadi penduduk neraka, selama-lamanya kamu akan ada di sana. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan dengan tambahan, ikhsa'u fiha. Tinggallah kalian. Kalian nanti yang akan kekal di dalam neraka itu, bukan kaum muslimin. Ini pertanyaan kedua. Thumma qala lahum. Lalu pertanyaan ketiga, Nabi SAW bertanya, hal antum shadiqiyya an syai'in sa'altukum? Sekarang aku akan bertanya lagi tentang sesuatu. Maukah kalian menjawab jujur untukku? Qalu na'am ya Abul Qasim. Mereka mengatakan, tentu wahai Abul Qasim, kami akan jujur. Faqala hal ja'altum fi hadasyati summan. Baru intinya. Kata Nabi SAW, apakah kalian menaruh racun di kambing panggang ini? Qalu na'am. Mereka menjawab, iya, kami meletakkan racun di dalam daging kambing panggang tersebut. Kata Nabi SAW, ma hamalakum ala dzalik. Kenapa kalian lakukan itu? Apa dasarnya kalian melakukan hal tersebut? Faqalu aradna in kunta kadiban an nastariha minka wa in kunta nabiyan la yadhurruka. Kami ini akan mengetes. Seandainya kamu itu seorang pendusta yang mengaku sebagai nabi, kami akan istirahat, selesai urusan kami dengan engkau. Maksudnya apa? Mati sudah Nabi SAW. Tapi jika engkau seorang nabi, kamu tidak akan termadorotkan dengan racun yang ada di dalam daging itu. Pasti akan turun wahyu yang mengabarkan kalau daging itu mengandung racun. Baik. Ini riwayat Al-Imam Ahmad, demikian juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi mereka mengaku bahwa mereka lah yang meletakkan racun dalam daging panggang itu. Dan daging itu diberikan kepada Nabi sebagai hadiah. Nabi itu tidak menerima sedekah. Beliau menerimanya hadiah. Nah, cerdasnya orang Yahudi. Diberikan kambing sebagai hadiah. Dan terlebih dahulu riset. Bagian mana dari kambing itu yang paling disukai oleh Nabi. Jadi nanti ada potensi besar Nabi langsung mengambil. Mereka bertanya kesana kemari. Nabi itu paling suka sampilnya. Lengan kambing di situ. Nah, maka disitulah dibubuhkan racun paling banyak supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ambil dan dimakan. Harapannya beliau meninggal dengan sebab racun tersebut. Tayyib. Kita lanjutkan. Dalam Sirah An-Nabawiyah, Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala, beliau mengkisahkan kisah lengkapnya. Kata beliau, falamma tuma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdat lahu Zainab bintul Harith imra'atu Sallam ibni Mishkam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai tenang, masuk masa tenang, jadi beliau belum pulang ke Madinah. Setelah menaklukkan Khaybar tadi, masih di antara Khaybar dan Madinah, masih di tengah-tengahnya. Beliau seperti biasa diam berapa hari setelah menaklukkan sebuah daerah? 3 hari 3 malam. Nah, beliau ketika itu belum pulang ke Madinah. Ahdat lahu Zainabu bintul Harith. Ada seorang wanita Yahudi yang memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Namanya Zainab bintul Harith. Zainab bintu Al-Harith. Zainab bintul Harith ini salah seorang istri dari Sallam bin Mishkam. Sudah pernah kita lalui. Siapa Sallam bin Mishkam? Salah seorang tokoh Yahudi yang ketika Abu Sufyan ingin membalas dendam dan membuat kekacauan di pinggir Madinah, Abu Sufyan yang masih kafir ketika itu menginap di rumahnya Sallam bin Mishkam, dijamu. Setelah menawarkan diri ke sana kemari, tidak ada yang berani menjamu, Sallam bin Mishkam yang berani menjamu. Nah, Zainab ini istrinya, istri pertama, karena Sallam bin Mishkam punya beberapa istri, termasuk juga nanti yang akan dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Syatan musliyatan. Zainab memberikan hadiah kepada Nabi SAW sepotong daging panggang. Waqad sa'alat ayya adwin minasyati ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum memberikan hadiah, Zainab berkeliling bertanya tentang bagian mana yang paling disukai oleh Nabi SAW dari kambing panggang itu. Dapatlah info kalau Nabi paling suka dengan katif, dengan sampil kambing. Disitulah Zainab meletakkan apa namanya racun lebih banyak. Fa'aktarat fiha minas sum. Thumma sammat sa'irasyati thumma ja'at bihi. Setelah itu dicampur ke semua daging panggang tersebut. Jadi bukan hanya lengannya saja. Lengan itu mengandung racun lebih banyak. Tapi di semua daging kambing panggang itu juga ada racunnya. Nah, itu dihadiahkan kepada Nabi SAW. Otomatis ketika mendapatkan hadiah sebesar itu, Nabi SAW tidak memakannya sendiri. Ini mungkin bedanya Nabi dengan kita. Kita diberikan hadiah agak banyak, simpen dulu. Nabi tidak, beliau diberikan hadiah langsung panggil sahabat-sahabatnya. Seperti itu. Apalagi ini kondisi perang. Setelah berperang, dapat hadiah, dipanggil semua para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Falamma wada'atha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanawalat dhira'a falaka minha madghatan falam yasughha. Ketika telah diletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memanggil semua para sahabatnya, mereka semua pun hendak mulai makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tertuju kepada bagian favoritnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, sambilnya itu langsung dipegang, diputus. Kemudian dicium oleh Nabi SAW. Setelah dicium, beliau laka minha. Dalam riwayat ini disebutkan seperti itu. Dijilat sedikit. Setelah dijilat sedikit, falam yasukha. Beliau segera lafadhoha falam yasukha. Diludahkan dan tidak ditelan. Baik. Dikembalikan lagi daging itu. Wa ma'ahu Bishr ibn al-Bara' ibn Ma'rur qad akhadha minha kama akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amma Bishr fa asaghaha radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara sahabat-sahabat tadi ada yang tangannya lebih dulu ngambil. Jadi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah potong lengan kambing, beliau ini ngambil daging sapi. Salahnya Nabi dicium dan dijilat sedikit terlebih dahulu. Beliau qadarullah langsung dimakan. Kadung ditelan. Nabi kembalikan. Gimana kemudian ceritanya? Tsumma qala inna hadzal 'azma la yukhbiruni annahu masmumun. Tunggu sebentar. Daging ini memberitahukan kepadaku bahwa dia mengandung racun. Maka diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Barak, kadung sudah ditelan dan racunnya tidak tahu jenis racun apa, intinya kalau misalnya sudah masuk mati. Thumma da'a biha fa'tarafat. Singkat cerita tadi orang Yahudi dipanggil. Ma hamalaka 'ala dhalika? Qala balaghat min qaumi ma lam yakhif 'alaika. Faqultu in kana malikan istarahtu minhu wa in kana nabiyyan fasayukhbaru. Ketika ditanya, wanita ini menjawab, engkau telah membuat kaumku seperti apa yang terjadi sekarang ini. Intinya dia tidak suka. Dan Zainab ini termasuk tokoh, karena dia istrinya Salam bin Mishkam. Dia tokoh, tidak suka kehormatan kaumnya, kehormatan Ahlu Khaybar dihancurkan oleh Nabi dan kaum muslimin. Ingkana malikan, kalau kamu seorang raja, istarahtu minkah, kamu pasti akan mati dan kami akan istirahat dari engkau. Wa ingkana nabiyan, tapi kalau kamu seorang nabi, fasayukhbar, engkau akan diberitahukan oleh Allah tentang apa yang ada di dalam daging itu. Qala fatajawaza anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mata bisrun min aklatihi allati akal. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selamat dari racun itu, namun qadarullah bisr meninggal sebab dia telah memakan daging yang mengandung racun tadi, langsung meninggal di tempat. Tayyib. Ini kisah dari Ibnu Hisham. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan waji abil mar'ah. Ketika wanita itu dihadapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditanya seperti itu, dia mengaku apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menghukum wanita tadi. Ada pelajaran berharga di sini. Yang dilakukan wanita ini bukan main-main. Dan banyak para ulama yang menyebutkan meskipun Nabi SAW tidak memakan daging yang beracun itu, tapi berefek karena Nabi SAW terlanjur menjilat sedikit, masuk sedikit. Jadi efek racun itu kena di tubuhnya Nabi SAW. Tapi hanya konsentrasinya sedikit, tidak langsung ketika itu. Sedangkan Bishr karena banyak langsung meninggal. jahat yang dilakukan oleh wanita ini tadi, makar ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah ketahuan, dia juga sudah mengaku, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukum wanita itu tadi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Ibnu Qayyim, waqad 'afa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-mar'atil yahudiyyah allati hawalat qatlahu bisum. Nabi SAW justru memaafkan wanita itu tadi, dilepaskan wanita Yahudi ini tadi yang sudah berencana ingin membunuh Nabi dengan meletakkan racun dalam daging kambing panggang. Baik. Kenapa seperti itu? Kenapa beliau kok memaafkan? Kok semurah hati itu? Nabi SAW hendak dibunuh dan sudah ketahuan ini orangnya. Ketika itu pun Yahudi Khaybar mereka sudah ditaklukkan dan berada di bawah kaki kaum muslimin. Banyak banyak tawanan-tawanan, baik laki-laki, wanita dan seterusnya di tangan kaum muslimin. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum. Kalau beliau dikatakan sebagai seorang yang bengis, seorang yang kejam, seorang yang tidak tahu adab dalam berperang, wanita ini layak untuk dihukum mati. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilepaskan. Kenapa dilepaskan? Para ulama mereka menyebutkan faedah besarnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga menjadi sikap beliau sallallahu alaihi wasallam semenjak dahulu. Itu dijaga oleh seorang nabi. Banyak faktor memungkinkan, bahkan bisa membenarkan seandainya beliau menghukum wanita itu tadi dengan dibunuh, dipenggal kepalanya atau seterusnya. Banyak faktor membenarkan itu, tapi tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebabnya li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yantaqimu li nafsihi. Beliau mengambil sikap semenjak dahulu kalau itu urusannya pribadi, la yantaqimu li nafsihi. Beliau tidak akan marah, tidak akan menghukum seseorang kalau berkaitan dengan urusan pribadi. Saya kalau tersakiti hanya pribadi saya, bukan nyentuh syariat, tidak nyentuh agama Allah. La yantaqimu li nafsihi. Nabi itu tidak akan pernah menghukum seseorang karena sebab tersakiti pribadinya. Termasuk juga ini. Wanita itu mengincar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa yang tersakiti hanya pribadinya, bukan hukum Allah, bukan syariat Allah. Padahal sah-sah saja kan, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam beralasan engkau hendak membunuh seorang nabi Allah, itu dosa besar membunuh seorang nabi Allah. Tapi tidak dilakukan. Jalan itu juga tidak ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasan itu juga tidak dipakai oleh Nabi, tetap dibiarkan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengkhabarkan kepada kita, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma minhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang ketika diberikan dua pilihan, beliau akan mengambil mana yang paling ringan dari dua pilihan ini. Selalu seperti itu. Ada dihadapkan dua hal, yang satu kok berat, satu ringan. Tapi sama-sama kebaikan, diambil yang ringan. Tujuannya apa? Istiqomah yang kita bahas kemarin. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendahulukan istiqomah, mendahulukan sabat, mendahulukan mudawamah. Amal itu kontinu. Tidak sekali berat kemudian hilang. Sekali semangat kemudian hilang, tidak seperti itu. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Malam yakun ithman." Selama kedua hal tadi tidak ada yang mengandung dosa, bukan perbuatan dosa, bukan perbuatan maksiat. Fa in kana ithman kana abadan nasi anhu. Kalau dalam pilihan itu tadi ada yang mengandung dosa, ada yang termasuk perbuatan maksiat, kana abadan nasi anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling jauh dari perbuatan maksiat, enggak akan dipilih yang berpotensi menimbulkan dosa. Ini penguat lagi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jangan sampai disalahpahami yang pertama tadi. Kalau dihadapkan dua pilihan, ambil yang paling ringannya. Tapi diperhatikan lagi, ngandung dosa atau tidak, berpotensi mendatangkan dosa atau tidak. Kalau berpotensi mendatangkan dosa, jangan dipilih meskipun itu ringan. Pilih yang berat. Intinya fokusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menimbulkan dosa. Lalu kata Aisyah, "Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in qattu." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seseorang yang tidak pernah menghukum kalau itu berkaitan dengan pribadinya. Qattu sekalipun tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kalau berkaitan dengan pribadi beliau. Oleh karenanya banyak para sahabat yang menjadi pembantunya Nabi, pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ini mungkin yang antum kenal hanya Anas ibnu Malik. Tapi banyak para sahabat yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang melayani khusus masalah bantal, ada yang melayani khusus masalah minyak wangi, ada yang melayani beliau khusus masalah air wudu, ada yang melayani beliau khusus masalah siwak, masalah apa namanya hewan-hewan beliau, masalah kudanya beliau, keledainya beliau, alat-alat perangnya beliau, ada itu semua yang mengurusi. Tapi pernahkah antum mendengarkan satu riwayat Nabi menghardik atau marah kepada mereka ini? Pernah tidak? Kepada Anas yang masih kecil, yang selalu berada di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghardik Anas? Tidak pernah. Meskipun mereka melakukan kesalahan, Anas pernah beberapa kali melakukan kesalahan, tidak dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sulit kita tiru, yang sulit kita contoh. Antum mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ini paling sulit. Hatta saya pun paling sulit untuk ini. Apalagi kita zaman sekarang ini, lebih sulit. Seringnya mendahulukan ego. Loh kok begini, kok begitu? Maunya saya dulu gitu. Kalau orang lain ya sudah langsung saja. Kalau saya kok berat itu, mau melepas berat, mau begini beratnya harus selesaikan. Nabi tidak seperti itu. Silakan kalau hanya masalah pribadi saya, masalah keuntungan diri saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan itu, tidak memperdulikan itu. Tapi kalau sampai itu masalah agama Allah, masalah hukum, beliau marah. Sangat marah sekali. Dan banyak kita dapati hadis-hadis riwayat yang menyebutkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, kemarahan beliau itu sebab intihak hurmatillah. Karena kehormatan agama Allah, baik berkaitan dengan perintah atau berkaitan dengan larangan, dilanggar oleh seseorang. Baru beliau marah. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terjaga dari memakan kambing hadiah yang diberikan oleh Zainab bintul Harith, sang wanita Yahudi ini tadi. Dan janji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan melindungi beliau sampai selesai syariat ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-67, kata Allah azza wajal, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga engkau hai Muhammad dari apa-apa yang akan dilakukan oleh manusia-manusia itu. Terjaga apanya? Terjaga diri beliau, risalah beliau sampai sempurna. Itu bukan kali pertama upaya pembunuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah tentang kisah daging kambing panggang yang beracun yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan yang berikutnya. Kata beliau rahimahullah, tsummastafa Sofiyatan Sofiyah. Kemudian beliau memilih Sofiyah sebagai Sofiyahu. Sofiyahu yang kedua maksudnya adalah pendamping hidup. Jadi beliau pilih Sofiyah sebagai pendamping hidup. Sofiyah yang dimaksud di dalam bait ini adalah Sofiyah bintu Huyay bin Akhtab An-Nadhriyah. Sofiyah bintu Huyay bin Akhtab An-Nadhriyah, putri dari Huyay bin Akhtab dari Bani Nadhir. Pertanyaannya, Bani Nadhir termasuk kabilah besar Yahudi di Madinah ketika itu. Dalam peristiwa ini, apakah sudah terjadi sesuatu kepada Bani Nadhir? Hah? Sudah kita lewati. Apakah sudah terjadi sesuatu kepada Bani Nadhir? Sudah. Apa yang terjadi kepada mereka? Itu peristiwa bersejarah itu. Terusirnya Bani Nadhir. Mereka diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah. Sebagiannya lari berlindung ke benteng Khaybar. Termasuk Huyay bin Akhtab, sang tokoh dari Bani Nadhir, dan putrinya Sofiyah bintu Huyay. Ketika kejadian itu, Sofiah masih kecil, masih belia, Afan bukan masih kecil, masih belia, masih gadis belia, belum menikah. Ikut mengungsi ke Khaibar. Tapi di tahun ke-7, awal mula tahun ke-7, Rasulullah SAW menaklukkan benteng Khaibar. Di situ ada sisa dari Bani Nadir. Mereka ada di sana. Akhirnya dua kali mendapatkan atau mendapati penaklukan benteng dan diusir oleh Rasulullah SAW. Bandelnya orang Yahudi. Sudah satu kali seperti itu enggak kapok, pergilah malu. Balik lagi ke Khaibar. Akhirnya Khaibar terkalahkan lagi, malu lagi. Mereka juga tertawan lagi. Ya seperti itulah orang Yahudi itu. Mereka bukan ahlu harb, bukan orang-orang yang pandai berperang. Mereka itu ahlul khida', ahlul mu'amarah, ahlul fitnah, ahlul dasasah. Kalau masalah intelijensi, bagian intelijen, mereka pandai. Nyusup-nyusup, pandai. Menyamar, pandai. Bikin kekacauan, pandai. Seperti itulah Yahudi. Tayyib. Kita baca kisah dari Sofiyah bintu Huyai yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa kana min sya'niha annahu lamma ajla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahuda Bani Nadir min al-Madinah dhahaba 'ammatuhum ila Khaibar. Dan dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai urusannya dari Yahudi Bani Nadir di Madinah, sebagian mereka ternyata tidak pergi meninggalkan Madinah. Sebagian mereka masuk ke benteng Khaibar dan bergabung lagi bersama Yahudi Khaibar. Wa fihim Huyai ibnu Akhtab. Di antaranya adalah Huyai bin Akhtab dan saudara-saudara dari Abul Hatim. Wa kanu dzau amwalin wa syarafin fi qaumihim. Huyai dan Abul Hatim di sini adalah para tokoh-tokoh terpandang dari Yahudi Bani Nadir. Wa kanat Sofiyatu idzaka tiflatan dunal bulugh. Sofiyah ketika itu, saat itu saat terusirnya Bani Nadir, beliau belum baligh. Masih gadis belia tapi belum baligh. Tsumma lamma ta'ahalat litazwij. Kemudian ketika sudah layak untuk menikah, berarti menikahnya Sofiyah ketika masih Yahudi itu belia atau sudah cukup umur? Cukup umur dahulu apa cukup umur sekarang? Cukup umur sekarang berapa wanita menikah? 18, 19. Terbaru 21. Itu apa namanya tadi? Batas minimal. Sofiyah ketika itu tidak. Yang dimaksud oleh Ibnu Katsir, lamma ta'ahalat litazwij, ketika sudah layak menikah. Tidak lama. Berarti usianya masih antara 14, 15, 16. Itu oleh orang-orang zaman dahulu dan Yahudi juga menganggap sudah layak menikah. Dinikahkanlah Zainab Sofiyah ini. Wa tazawwajaha ba'du bani ammiha. Dinikahi oleh anak-anak pamannya sendiri. Falamma zaffat ilaihi wa adkhalat alaihi bana biha. Ketika telah melangsungkan resepsi pernikahan, sudah selesai walimah, beliau pun kemudian berumah tangga. Wa madha 'ala dhalika layal ra'at fi manamiha ka'anna qamaras sama'i qad saqata fi hijriha. Setelah berlalu beberapa waktu, di satu malam Sofiyah bermimpi melihat sebuah bulan purnama yang sangat terang. Tiba-tiba bulan itu turun mendekat kepada beliau, diambil dan didekap bulan itu. Ini mimpinya Sofiyah, masih Yahudi ketika itu, belum faham apa-apa. Disampaikanlah kepada anak pamannya, suaminya ini tadi, bersama dengan mertuanya. Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Sofiyah, falatoma wajihaha lotman, langsung ditampar keras oleh suaminya dan dimarahi oleh mertuanya. Tayyib. Wa qala atamanayanna malika yathrib an yasira ba'laka. Apakah kamu berkeinginan, berangan-angan diperistri oleh Raja Madinah itu? Marah mereka kepada Sofiyah. Tamparnya bukan pelempok, banter loh, sampai membekas merah di wajahnya Sofiyah. Beliau ini kulitnya putih, bukan kulit gelap. Kalau kulit gelap mungkin masih tidak terlihat. Kulitnya putih, ditampar keras. bekasnya itu masih ada, taib, dan lama itu. Setelah kisah berlalu, kisah penaklukan Bani Khaibar, suaminya ini termasuk yang terbunuh dalam peperangan Khaibar. Dan Sofiyah ditawan oleh kaum muslimin, menjadi tawanan. Ini wanita berharga ini, anak dari tokoh Bani Nadir. Dan Sofiyah itu terkenal cantik, terkenal cantik. Ya wajar, anak kepala suku, semua kemewahan dia punya. Setelah dibagi-bagi, Nabi SAW tidak tahu. Itu dibagi-bagi tawanan. Selesai berperangan seperti itu kan, dibagi. Nah, qadarullah, Sofiyah ini jatuh di tangannya seorang sahabat yang namanya Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi, pernah dengar? Siapa beliau? Sahabat yang paling tampan, paling rupawan wajahnya, paling ganteng. Jibril pernah turun menyamar bentuknya seperti Dihyah Al-Kalbi, dilihat oleh Aisyah. Jadi wajahnya Dihyah itu betul-betul tampan. Sofiyah jatuh ke tangan kebagiannya Dihyah Al-Kalbi. Dihyah juga enggak tahu siapa Sofiyah ini. Bagiannya itu sudah. Tapi ada beberapa sahabat yang mengenali Sofiyah. Kok ada di tangan Dihyah? Maka disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, orang-orang ini kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada mereka, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Sofiyah itu adalah wanita mahal, Sayyidatu Quraidah wan Nadhir. Dia adalah apa namanya? Kalau ratu, calon pengganti ratu apa namanya? Raja kan calon penggantinya pangeran. Ratu calon penggantinya apa? Permaisuri bukan? Bukan. Hah? Apa? Putri. Ya, putri raja lah. Intinya ini sudah posisinya tinggi. Sofiyah itu putri kerajaan, putri dua kerajaan dari Banu Quraidah dan Banu Nadhir. Bukan wanita sembarangan. Matasluh illalakah. Seandainya Sofiyah itu menjadi tawanan wahai Rasulullah SAW, dia tidak pantas berada di tangan seseorang kecuali di tangan Anda. Rasulullah masih belum tahu. Kata beliau SAW, udu'u biha, panggil Sofiyah, datangkan kemari. Didatangkanlah ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma nadhara ilaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Dihyah khudh jariyatan minas sabi ghairaha. Datangkan Dihyah bersama Sofiyah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Sofiyah dan mengetahui ternyata putrinya Huyai bin Akhtab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Dihyah, khudh jariyatan minas sabi ghairaha. Hei Dihyah, ganti, ambil ganti dari tawanan yang lain sebagai gantinya Sofiyah. Fa'ataqoha, lalu Sofiyah pun dibebaskan dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala itqaha mahruha, dan beliau menjadikan pembebasannya itu sebagai mahar untuk Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Taib. Singkat cerita, masih di antara Khaibar dengan Madinah, beliau belum pulang ke Madinah, langsung bana bi Sofiyah. Beliau tinggal dengan Sofiyah, mulai membangun rumah tangga dengan Sofiyah. Ketika masuk Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab dan resmi menjadi istri Nabi SAW, beliau tetap menjalankan syariat, ada walimatul urs, tidak harus sembelih kambing. Dan walimahnya Sofiyah ini sangat sederhana karena masih dalam medan peperangan. Bagaimana walimahnya ketika itu? Dikhabarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari juga jalurnya, beliau mengatakan, dzukiralahu jamal Sofiyah binta Huyai bin Akhtab wa qad qutila zawjuha wa kanat arusan fastaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fa kharaja biha hatta balagha biha saddas sahba hallat fabana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma sana'a haisan fi nat'in saghir thumma qala li adhin min man haulaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Anas, ya Anas, panggil sahabat yang ada di sekitar engkau, tidak semuanya, kalau semuanya banyak pasukan ketika itu, tapi panggil yang ada di sekitar engkau, datang kemari. Fakana tilka walimatuhu Sofiyah, dan ketika itulah Nabi SAW menjadikan perkumpulan itu sebagai walimah untuk Sofiyah bintu Huyay bin Akhtab. Wa makana fiha min khubzin wala lahmin. Walimatul urus, resepsinya ketika itu, pesta pernikahannya dengan Sofiyah, la khubz wala laham. Tidak ada hidangan roti, tidak ada juga daging. Jadi ini juga sebagai dalil bahwa walimatul urus tidak mesti menyembelih kambing, menyembelih sapi, tidak. Meskipun tanpa daging juga tetap diperbolehkan. Lalu apa hidangannya? Kata Anas bin Malik, fakharaja biha, afan. Wa makana fiha illa an amara Bilalan bil amta'i fabasata. Beliau memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk membawakan anta'. Anta' itu tikar tapi dari kulit yang disamak. Dibawakan tikar itu. Tentunya tidak luas, tidak mungkin lebarnya semasjid ini. Kecil tikarnya. Tikarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta' milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digelar tikar kulit itu. Qala fa'alqa 'alaiha tamr wal aqit wasamin. Setelah itu diletakkan di atas tikar kulit tadi, yang pertama tamer, hidangan umum, makanan pokok ketika itu, kurma-kurma Madinah, dan tamer itu yang cenderung yang agak mengering, bukan kurma yang basah. Tamer ditaruh di situ. Wal aqid dan beberapa potong keju, juga makanan pokok ketika itu, ditaruh di situ. Wasamin dan minyak samin, cuma itu di tikar kecil tadi. Faqala al-muslimun ihda ummahatil mu'minin aw ma malakat yaminu. Ternyata pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi belum diketahui oleh keumuman kaum muslimin. Hanya ada beberapa. Yang lain yang tidak tahu dan mereka langsung ngerti ketika ada hidangan itu. Ini hidangan untuk walimah. Walimahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, apakah Sofiyah itu menjadi salah seorang ibu kaum muslimin? Artinya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auma malakat yaminah, atau statusnya sebagai budaknya Nabi SAW, dari tawanan jadi budak atau dari tawanan dibebaskan, dinikahi oleh Nabi, diperistri oleh Nabi SAW. Jawaban Anas simpel. In hajabaha fahiya ihda ummahatil mu'minin wa illam yuhjibha fahiya mimma malakat yaminuhu. Ini juga sudah pernah kita bahas kemarin. Lihat saja besok. Kalau Nabi SAW memerintahkan Sofiyah untuk memakai hijab, berarti beliau termasuk ummahatul mukminin, sudah dinikahi oleh Nabi. Tapi kalau dibiarkan tidak memakai hijab, berarti Sofiyah adalah budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membedakan dahulu antara wanita merdeka dengan budak. Ayo. Falam martahala wa ta'alaha khalfahu. Ketika melanjutkan perjalanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Sofiyah langsung di atas kendaraan beliau dan diletakkan di belakang. Wa maddal hijab. Ternyata Sofiyah memakai hijab. Fahamlah semua sahabat bahwa Sofiyah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Bait yang ke-76 berakhir dengan kisah menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sofiyah bintu Huyay. Sudah istri yang keberapa ini yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang menghitung? Hah? Ke-10. Tayyib. Ahsanta. Sebelumnya siapa kemarin? Romlah bintu Abi Sufyan, Ummu Habibah. Dan nanti sebentar lagi besok akan kita bahas kedatangan Romlah bintu Abi Sufyan, Ummu Habibah ke Madinah bersama dengan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.